Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda pada siang hari ini sebagaimana biasa dalam acara Dialog Siang. Dan pada kali ini Dialog Siang tentang Muhibah Nusantara yang akan hadir tamu-tamu kita dari Malaysia. Insya Allah hari ini keberangkatan mereka dari Malaysia, dan tentu untuk menyambut kedatangan para tamu-tamu yang akan hadir ke Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung, kami akan coba untuk mengupas lebih dalam lagi, berbincang-bincang bersama tamu kita yang sudah hadir bersama kami di studio, yaitu Ustadz Iman Ansarullah. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada siang hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat berkat doa kita semua. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini dengan satu buah tema dalam dialog siang Muhibah Nusantara, yaitu sudah siapkah kita untuk memuliakan tamu-tamu Malaysia? Nah, seolah-olah ini pertanyaan Pak Ustadz ya. Jadi dengan pertanyaan ini kita akan tergugah untuk menyantuni, untuk memuliakan tamu-tamu yang akan hadir di Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun Lampung ini, Pak Ustadz. Baik, tentu Ustadz Iman Ansarullah ini, para pendengar mungkin banyak yang belum tahu persisnya siapa beliau. Oleh karena itu kami mempersilahkan untuk Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki perbincangan dalam dialog siang ini, Pak Ustadz. Kami persilakan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan sekalian, para pendengar Radio Al-Fatah dimanapun berada, di sini saya ingin memperkenalkan diri atas harapan dan permintaan bahwa nama saya dikaruniai Allah, orang tua mendoakan saya dengan nama S. Iman Ansarullah. Lahir di Jawa Barat, kemudian merantau pada tahun 74 ke Lampung. Pada tahun tersebut juga menerima dakwah khilafah dari ikhwan-ikhwan yang ada di Lampung waktu itu. Tahun itu juga saya membaiat, sehingga dari tahun 74 itulah saya berada di dalam jamaah. Dalam perjalanan hidup saya sampailah di tahun ini, terutama pada tahun 2011, saya mendapatkan kepercayaan atas izin Allah SWT untuk memimpin di Muhajirun ini. Berbicara Muhajirun, tentu sejak tahun 75 saya bertempat di Muhajirun, ikut merintis bersama Sabiqunal Awalun, almarhum Allahumma yarham Ustaz Saifuddin, Bapak Muhammad, dan ikhwan-ikhwan Sabiqunal Awalun yang lainnya juga. Nah, itulah sekedar memperkenalkan diri. dari saya. Mudah-mudahan ada rahmat dan barokah di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, Pak Ustaz. Tentu ini dengan pengalaman yang baru saja Pak Ustaz sampaikan ini, lebih dalam lagi tentang perkampungan Muhajirun itu sendiri juga cukup menguasai ini mungkin tentang sejarah awal mulanya Pak Ustaz ya. Dan ini bila sewaktu-waktu mungkin Pak Ustaz kami undang lagi dari Radio Al-Fatah ini untuk bisa mengupas lebih dalam tentang sejarah perkampungan Muhajirun ini ya, mesti lebih bagus lagi Pak Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan kembali Pak Ustaz. Amin ya. Bila ada kesempatan, bila ada yang namanya rencana manusia, terkadang banyak diarahkan oleh rencana Allah sesungguhnya ya. Iya. Nah, pagi ini pun tadinya sih mungkin ada acara lain, tetapi saya prioritaskan untuk Radio Al-Fatah, alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih, jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, kita coba untuk mengupas agak lebih dalam lagi nih ya, tentang persiapan dalam Muhibah Nusantara yang akan dilaksanakan oleh tamu-tamu kita dari Malaysia yang akan hadir ke Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun Lampung. Ya. Tentu Pak Ustaz sendiri selaku mengemban amanah dari Imam Muslimin untuk mengamiri dalam markas 2 di Muhajirun ini, ya, sudah mempersiapkan lah ya untuk penyambutan kedatangan para tamu yang mulia dari Malaysia tersebut. Nah, tema pada kesempatan kali ini Pak Ustaz kami angkat yaitu, sudah siapkah kita untuk memuliakan tamu-tamu Malaysia? Yeah. Seperti itu. Dan ini kesannya seolah-olah akan timbul pertanyaan Pak Ustaz ya. Yeah. Nah, seperti apa sih persiapan di Muhajirun sendiri dengan adanya tamu-tamu mancanegara ini Pak Ustaz? Tapi sebelum ke tamu-tamu kita besok ini, apakah di Muhajirun sendiri Pak Ustaz yeah, juga sering kedatangan tamu-tamu dari mancanegara Pak Ustaz? Gini, jadi rupanya sudah diberikan aba-aba dan sinyal oleh Imam Muslimin sejak 5 tahun kebelakang bahwa, bahkan sebenarnya kalau sinyal itu tidak saja dari Imam Muslimin, tetapi juga jauh ketika berdirinya kampung Al-Muhajirun ini, Imam yang pertama Syekh Wali Al-Fatah mengisyaratkan bahwa di sini akan terjadi, akan dibuktikan bahwa di sini adalah menjadi pondok masyarakat. Nah, pondok masyarakat itu diterjemahkan oleh Imam yang sekarang yaitu Muhyiddin Hamidi sebagai pilot project masyarakat khilafah halaman Haji Nubuah. Dan sebagai membina warga yang ada di Al-Muhajirun ini, sudah barang tentu dengan perilaku-perilaku sahabat Rasulullah SAW pada saat itu menjadi gemar untuk memuliakan tamu. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala atas lisan Muhammad Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa tadi malam Allah Subhanahu wa taala tersenyum atas perbuatan seorang sahabat, di mana pada sorenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada sahabat, siapa yang bersedia menerima tamu, karena Rasul ada tamu pada saat itu. Nah, ketika tamu itu datang ditawarkan kepada sahabat, tidak ada yang menanggapi kecuali satu orang sahabat. Dibawalah tamu Allah tersebut oleh sahabat ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ternyata ditanyakan kepada istrinya, apakah ada yang untuk disuguhkan untuk sahabat tamunya Rasulullah. Maka istrinya menjawab, tidak ada kecuali satu piring. Nah, satu piring inilah yang akan disajikan kepada tamu. Padahal satu piring tersebut untuk dimakan satu orang itu tidak mencukupi. Sedangkan yang harus makan dua orang, yaitu sohibul bait, tuan rumah dan tamu. Oleh karena itu, tuan rumah memberikan sebuah langkah, yaitu dipadamkan lampu, kemudian disuguhkanlah yang satu piring dari istrinya tadi. Dengan dalam kondisi tamu dalam keadaan padam dan gelap gulita, maka disuguhkan itu. Dan dikatakan dalam penjelasan tersebut bahwa ini sampai juga berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ba'da subuh Rasul mengkabarkan kepada seluruh sahabat, Allah memberikan senyuman tadi malam atas perbuatan sahabat yang menyuguhkan kepada tamu pada gelap-gelap itu. Itu. Nah, ini dijadikan motivasi kepada warga yang ada di Muhajirun. Itulah memprioritaskan tamu-tamu Allah. Nah, dari dasar sunnah inilah ikhwan-ikhwan Muhajirun, mudah-mudahan seperti yang diberikan aba-aba oleh Imamul Muslimin Wali Al-Fatah waktu itu, kemudian juga Imam Muslimin hari ini diperinci lagi pilot project, dan 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang di Muhajirun, 5 tahun yang akan datang itu akan berdatangan bukan saja dari dalam negeri melainkan dari luar negeri ke Muhajirun. Bukti pada bulan ini saja barangkali Imam Masjidil Aqsa Syekh Ali Al-Habasi itu udah berada di Muhajirun, udah yang pertama kali imannya. Kemudian berkali-kali dari Gaza hadir juga ke Muhajirun, berkali-kali juga dari Yaman, dari Sudan. Nah, itu menjadi fakta bukti bahwa betul-betul ucapan Wali Al-Fatah, ucapan Muhyiddin Hamidi Imam itu terjadi seperti apa yang dibayangkan, seperti apa yang diingatkan kepada ikhwan Muhajirun, kepada warga Muhajirun. Dan sekarang sudah barang tentu bukan sebuah hal yang aneh lagi kedatangan muhibah Nusantara dari Malaysia ini, kan yang untuk kedua kalinya, bahkan tempo hari dalam jumlah 100. Nah, ini katanya ada sekitar 50-an ya, didasari dari sunnah Rasulullah SAW. Memang kita harus gemar memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Baik, Pak Ustaz ya. Apa yang sudah dipaparkan dengan lengkap tentang sunnah untuk memuliakan tamu-tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tentu ini juga akan dipraktekkan untuk penerimaan tamu-tamu Malaysia besok tentunya Pak Ustaz, ya. Kira-kira ini mudah-mudahan lah ya. Tapi itu memang yang lebih baik tentunya. Nah, dengan demikian sudah barang tentu Pak Ustaz selaku mengamiri di Markas 2 ini, hal-hal semacam itu untuk menyunahkan dalam memuliakan tamu besok ini sudah disosialisasikan Pak Ustaz ya, ke warga Muhajirin sendiri. Secara praktis untuk hadirnya kehadiran Muhibah Nusantara 50 ikhwan dari Malaysia ini, ya insya Allah sudah ya, bahkan jauh sebelum itu pun sebenarnya sudah di bahkan sebulan sebelum ini kita sudah mendapatkan berita itu. Jadi, untuk mensosialisasikan ya, Pak Ustadz ya, sudah disampaikan. Iya. Nah kemudian Pak Ustadz, ini yang sesuai dengan kenyataannya, apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa 5 tahun yang akan datang tadi, dari apa yang sudah disampaikan oleh wali Pak Ustadz ya, atau imam ya, ini ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Iya. Sudah barang tentu ikhwan-ikhwan di Dusun Muhajirun sendiri ini jelas merasakan sering hadirnya tamu-tamu dalam negeri maupun luar negeri ke satu perkampungan yang katakanlah masih sangat pedalaman ya Pak Ustadz ya. Karena memang jauh dari keramaian kota Pak Ustadz ya. Nah ini yang dapat dirasakan oleh Pak Ustadz sendiri selaku Amir Markas 2 ini terhadap tanggapan-tanggapan ikhwan-ikhwan selama menerima tamu-tamu yang sering berdatangan ke Majer ini seperti apa Pak Ustadz? Ya tentu bervariasi ya, berbagai tanggapan. Yang jelas setelah kita bersungguh-sungguh dalam memuliakan tamu, tentu rahmat dan barokah daripada Allah SWT itu ada terasa. Bahkan dalam sebuah penjelasan hadis Rasulullah SAW bahwa tamu itu akan membawa barokah. Gitu. Kedatangan tamu berarti barokah akan didapatkan oleh penduduk itu sendiri. Iya. Nah, terbukti dalam persiapan-persiapan ke arah akomodasi, ke arah konsumsi, itu dirasakan ya banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Nah, itu barokahnya di situ. Ya. Artinya kalau kita yakin dengan janji daripada Allah SWT melewati lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita bersungguh-sungguh memuliakan tamu, tentu rahmat barokah itu akan didapatkan insya Allah, dan itu sudah dirasakan oleh ikhwan Muhajirun gitu. Walaupun mungkin di sisi yang lain ada juga ikhwan yang mungkin ada sedikit kok sering betul. Ini mungkin bagian daripada yang ya kurang mensyukurilah ya. Tapi itu tetap kita nasihatkan, tetap kita ingatkan bahwa ini adalah kedatangan, kehadiran tamu-tamu itu bukan sebuah rekayasa dari kita. Ya, kehadiran tamu-tamu ini juga ketentuan daripada Allah, jelas. Nah, kalau kemarin telah berhasil dalam menyambut tamu satu orang, dua orang, suami istri dari Imam Masjidil Aqsa, ya tentu ini lebih volume, lebih banyak lagi kan gitu. Tentu kesibukannya, kesungguhannya harus ditingkatkan lagi. Jadi kalau kemarin telah berhasil dalam kelas 1, nah sekarang kelas 2 lagi nih, kesungguhannya kelas 2 gitu. Mungkin besok-besok kelas 3 lagi gitu kira-kira. Lebih tinggi, ya, lebih tinggi lagi. Iya, dalam pendewasaan lah bagi warga Muhajirin insyaallah, alhamdulillah. Iya, baik Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz, tamu-tamu Malaysia yang akan hadir ke Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun Lampung ini tentu tidak ya hanya untuk kunjungan biasa Pak Ustaz ya. Untuk sekedar main, refreshing, itu sepertinya tidak seperti itu Pak Ustaz ya. Tentu ini ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, apalagi dalam jumlah banyak. Walaupun ini yang kedua lebih banyak yang pertama waktu itu. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan mereka jauh-jauh dari Malaysia ini mengunjungi satu perkampungan yang di dalamnya juga ada pondok pesantrennya? Nah, ini seperti apa Pak Ustaz, mungkin yang sudah diketahui info-infonya begitu? Barangkali kalau pertanyaan itu diajukan kepada kami, tuan rumah itu meleset itu pertanyaan itu. Pertanyaan itu ya tentu mestinya yang bisa menjawab adalah tamu-tamu yang akan hadir. Ya. Jadi kalau kami menanyakan kepada tamu apa sih tujuannya, barangkali kurang etis lah ya. Tetapi kami menyadari kehadiran tamu-tamu ke Muhajirun itu mungkin ya tidak hanya sekedar berkunjung. Lebih jauh daripada itu, ingin melihat bukti perwujudan masyarakat khilafah yang ada di Muhajirun. Oleh karena itu, tentu aplikasi ya perwujudan masyarakat ukhuwah Islamiyah yang ada di Muhajirun ini secara karena Allah ikhlas kita wujudkan, harus itu. Yeah. Jadi bukan karena mau kedatangan orang Malaysia, kita ukhuwah lah. Nah, itu bukan itu. Ya, bukan itu yang dikehendaki. Jadi keikhlasan, ya, kesungguhan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itulah yang harus kita wujudkan di masyarakat khilafah yang ada di Muhajirun ini. Ya, itu. Yeah. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama Ustaz Iman Ansarullah tentang seputar Muhibah Nusantara yang akan dilaksanakan esok hari, di mana pada saat ini kita mengupas lebih dalam tentang persiapannya. Pak Ustaz, tamu-tamu yang akan hadir ini ya, tentu ini tidak terlepas dari penyantunan oleh warga Muhajirun sendiri. Nah, kemudian mereka dalam jumlah sekitar 50-an Pak Ustadz ya. Ini apakah nanti penempatannya di satu tempat atau bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau untuk tempat tidur sederhana-sederhana ya apa adanya itu disediakan dalam 14 rumah ikhwan warga sini ya. Jadi kami telah mempersiapkan bersama-sama dengan ikhwan yang lainnya itu 14 rumah untuk tempat istirahat. Kemudian juga kami menyediakan tempat berkumpulnya para tamu di sebuah acara, barangkali itu sebuah gedung yang kapasitasnya bisa 70-80 peserta bisa berkumpul dalam gedung tersebut. Kemudian yang ketiga, kami juga menyiapkan memodifikasi sebuah kelas, satu kelas menjadi ruang untuk makan, konsumsi. Jadi itu itulah, jadi konsumsinya bareng dalam berjamaah dalam sebuah ruangan. Nah, kalaupun ada yang diperlukan di dalam indoor, dalam pertemuan-pertemuan kami sediakan juga dalam kapasitas 70 ikhwan itu. Jadi itu ya, secara fisik. Kemudian Pak Ustadz, untuk persiapan mereka nanti tiba di Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun ini, tentu dengan perjalanan yang cukup jauh ini, mungkin seperti apa sih rencana penyambutannya setibanya mereka di Kampung Muhajirun ini, Pak Ustadz? Menurut yang informasi yang kami terima, bahwa landing di Soekarno-Hatta pada jam 4 sore. Kemudian karena ada harapan dan keinginan untuk melihat seperti apa kondisi Indonesia, jadi perjalanannya mau dijalani yaitu dari Soekarno-Hatta ke Muhajirin itu dengan perjalanan darat, penyeberangan feri sampai di Bakahuni sampai di Muhajirun. Dalam schedule katanya sampailah di Muhajirun itu pada jam kurang lebih jam 12 nanti malam. Jam itu 12 dengan catatan jam mereka lancar Pak Ustaz, perjalanan itu jam 12, jam 1-an, jam 2 gitulah kira-kira paling lambat, mudah-mudahan kita doakan. Tapi dari sisi pengamanan sendiri Pak Ustaz, dalam perjalanan itu seperti apa gambarannya? Sudah barang tentu kita ada yang menyertainya dari ikhwan di Cilengsi, ada ya menjadi tanggung jawab kita semua kan, iya. Ya ikhwan Cilengsi sebagai kehati-hatiannya tentu akan mengadakan keamanan juga. Jadi yang kami diberikan jawaban itu ialah ya kami akan terima paling lambat jam 2 malam nanti malam itu. Ya. Iya. Itu nanti akan ditempatkan pada tempat tersendiri atau mungkin langsung ke rumah-rumah ikhwan yang sudah dipersiapkan ya, gitu Pak Ustadz ya. Jadi nanti tim ukhuwah pada malam nanti ini ekstra super sibuk lah baru ya ketika menerima tamu. Karena memang tamu itu juga datangnya tengah malam dan mungkin tuan rumah yang sudah ditunjuk dalam hal ini menyantuni untuk tempat juga sudah bersiap-siap Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan lah dilancarkan Allah. Ya. Baik Pak Ustadz, kemudian dengar-dengar nih ya, tamu-tamu dari Malaysia ini ingin tinggal di rumah-rumah penduduk, yang rumah sangat sederhana begitu Pak Ustadz. Nah ini informasi tersebut seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Mungkin ingin lihat apa adanya warga yang ada di Muhajirun. Nah oleh karena itu ya kita pun ya akan rencananya nih akan memberikan gambaran, mempersilahkan kalau melihat ada warga Muhajirun yang paling sederhana, ada yang setengah sederhana, Pak. Ya, kalaupun dikatakan mewah, tidak sebenarnya tidak ada yang mewah-mewahan di Muhajirun. Ya, beginilah ya Muhajirun. Tetapi untuk memenuhi harapan dari tamu-tamu yang akan datang, bahwa ingin Muhajirun apa adanya sebenarnya gitu ya. Ingin melihat warga Muhajirun itu apa adanya itu. Terlepas daripada itu, kita kan mempunyai kewajiban memuliakan. Memuliakan tentu juga apa adanya ini. Memuliakan itu kan apa adanya, sunnah itu kan apa adanya ya. Jadi pada prinsipnya ya mungkin dalam penyantunan ini tidak pakai rekayasa lah, kira-kira seperti itu ya. Ya kita mau apa keperluan tujuannya untuk rekayasa sebenarnya. Ya inilah adanya muhajirun. Ukhuwahnya ya inilah adanya muhajirun. Dan yeah, yang didasari oleh sunnah tadi kan gitu. Baik Pak Ustaz. Kira-kira Pak Ustaz, kehadiran tamu-tamu Malaysia di muhajirun sendiri ini menurut rencana berapa lama sih sebenarnya mereka? Yang itu ada acara indoor, ada outdoor, ada juga rihlah katanya kan gitu. Gitu ya. Mungkin dari nanti malam Kamis ya, malam Kamis, iya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sudah kembali. Kembali ya, ke itu, Malaysia lagi. Yang juga ada keinginan untuk kembali ke Cilengsi katanya kan gitu, melihat Sufah Hizbullah yang ada di Cilengsi. Oh iya, jadi tidak hanya di Lampung saja Pak Ustaz ya. Artinya kan mau melihat muhajirun, mau melihat masyarakat khilafah itu tidak hanya satu tempat di muhajirun saja. Iya. Gitu. Baik, Pak Ustaz, kita akan rehat terlebih dahulu. Iya. Dan nanti di season kedua kita masih ada waktu untuk melanjutkan perbincangan kita, Pak Ustadz. Ya? Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian di season pertama ini perbincangan kami bersama Ustadz Iman Ansurullah mengupas tentang Muhibah Nusantara dengan tema Sudah Siapkah Kita Untuk Memuliakan Tamu-Tamu Malaysia. Baik, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Hidup tidak selalu lalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Jadilah lisan Allah. Radio Al-Fatah.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Baik pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam dialog siang kali ini masih bersama Ustadz Iman Ansarullah, dan tentu ini akan menjadikan satu informasi tentang persiapan-persiapan dalam memuliakan atau menyantuni tamu-tamu kita yang berasal dari Malaysia. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan kembali ini perbincangan siang hari ini di Radio Al-Fatah. Nah, setelah nanti tamu-tamu sudah tiba atau hadir di Muhajirun Lampung ini Pak Ustadz ya, ini nanti apa peran dari warga Muhajirun sendiri atas arahan-arahan Pak Ustadz sebelumnya nih Pak Ustadz? Otomatis ini kan nanti akan teraplikasi Pak Ustadz ya. Kira-kira nanti terhadap tamu-tamu yang sudah hadir atau berada di Muhajirun sendiri, kira-kira mengaplikasikannya seperti apa nanti mereka? Ya, sesuai dengan harapan para tamu yang akan hadir dan sesuai dengan sunnah, tentu tegur sapa, salam, sebarkan salam. Ya, tentu dengan menjaga syariat ya. Iya. Ada salam, berjabatan tangan salam, berjabatan tangan itu muslimin dengan muslimin, muslimat dengan muslimat. Iya. Berikan senyuman, tegur sapa, dan ya selayaknya kita kedatangan saudara. Ya, ikhwan kita itu. Iya. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, tamu-tamu yang sudah pernah hadir di Muhajirun, ini jelas akan menjadikan satu motivasi Pak Ustadz ya, terutama bagi Pak Ustadz sendiri selaku mengamiri di Markas 2 ini, dan juga bisa memotivasi warganya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian dari sisi tamu itu sendiri Pak Ustadz, biasanya ada suatu kesan ya terhadap warga Pak Ustadz yang Pak Ustadz amiri. Nah, atas ya dari penyantunan tersebut, nah ini kesan-kesan yang pernah didengar Pak Ustadz ya oleh mereka, tamu-tamu yang sudah pernah hadir ini seperti apa sih Pak Ustadz? Kita kan pada kurang lebih 2 bulan yang lalu kita terima surat dari Gaza tentang kesan daripada siapa siapa tamu yang pernah datang ke Muhajirun ini. Ada Sesiam. Terus yang dari Gaza Abu. Oh, Abu. Ini yang waktu Daura Pak Ustaz ya? Iya. Abu Hasyim apa ya? Abu Hasyim ya, betul. Abu Hasyim. Abu Hasyim memberikan komentar kepada Abu Hasyim ada. Kepada ikhwan yang dari Gaza, yang dari Indonesia, dalam hal ini Ustaz Wahyudi. Ya, Ustaz Edi Wahyudi. Iya. Nah, Ustaz Edi Wahyudi memberikan surat kepada Imam Muslimin bahwa kesan Syekh Abu Hasyim ketika berada di Muhajirun terasa sebagaimana berada di tengah sahabat Rasulullah. Masya Allah. Ya mungkin kita kan berikan pelayanan ketika di masjid, sholat berjamaah, kemudian pertanyaan-pertanyaan pun kepada Abu Hasyim saat itu, ya pertanyaan-pertanyaan yang dimotivasi oleh keinginan tahu terhadap sunnah. Ya. Nah, itu makanya kami merasa tersanjung ketika ada surat dari Gaza yang memberikan penjelasan bahwa Abu Hasyim merasa selayaknya seperti sebagaimana berada di tengah sahabat Rasulullah SAW. Wah, masya Allah. Masya Allah. Dan ini sepertinya tidak sering dijumpai oleh beliau Abu Hasyim ini, Pak Ustaz. Nah, katanya di, ya mungkin dia Syekh Abu Hasyim ini kan sudah melanglang buana kemana-mana, mungkin gitu ya perkiraan kita. Nah, baru yang corak seperti ini baru di sini ini di Muhajir itu. Banyak penjelasan-penjelasan dari surat beliau itu, masya Allah sekali. Ya, artinya kita merasa tersanjung, padahal kita pun merasa bahwa sunnah yang diujikan di Muhajir itu masih jauh, ya. Dengan para sahabat, sahabat itu masih belum apa-apanya kita tidur. Tetapi ada kesan komentar seperti ini pun sudah merasa tersanjung kita kan gitu. Ya mudah-mudahan tentu harapan kita setahap demi setahap kita dapat menyempurnakan perwujudan masyarakat wahyu, masyarakat khilafah seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Ya, baik Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, dari sisi penyantunan oleh aparat-aparat kepemerintahan ini Pak Ustadz, karena memang kita sangat-sangat di katakanlah di pelosok ini Pak Ustadz, perkampungan memang jauh dari keramaian kota. Bagaimana dari sisi aparat, ya baik itu keamanan ataupun mungkin aparat kecamatan, kabupaten dan seterusnya, dengan adanya tamu-tamu mancanegara ini sering hadirnya di perkampungan Muhajirun ini Pak Ustaz. Jadi yang jelas sepertinya mereka takjub, ya. Setelah kita tentu kita tempuh prosedur pemberitahuan ke imigrasi, ke kepolisian untuk keamanannya, semua sudah kita tempuh. Tetapi ada sebuah kesan dari para aparat daripada pemerintahan, Muhajirun sering dikunjungi oleh dari luar negeri ini, apakah rekayasa orang Muhajirin itu atau ini padahal kita ini kan ya karena Allah aja kita wujudkan, wujud masyarakat yang Islami yang sesuai dengan sunnah seperti ini, tetapi ternyata ini mengundang perhatian dari luar negeri, masyarakat-masyarakat yang lebih jauh ingin tahu seperti apa masyarakat ini, kan gitu. Baik dalam jalinan ukhuwahnya, baik dalam pembinaannya, mereka pada bertanya gitu. Ya bertanya. Nah, itu ya. Sedangkan tentu kita dalam mewujudkan ini mesti karena Allah semata-mata, kan gitu. Karena memang tidak ada tuntutan lain kita nih. Ridho Allah saja. Ya, ridho Allah saja yang kita inginkan. Tuh. Tapi ada enggak Pak Ustadz ya, rasa kecurigaan dari masyarakat-masyarakat sekitar begitu, kok sering ada tamu-tamu asing hadir ke Muhajirun. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Kalau kecurigaan barangkali tidak pernah kita dengar. Iya. Ya, kecurigaan. Tetapi mungkin takjub ya, yang ada takjub kok bisa orang Muhajirun ya yang mungkin wacananya bisa dilihat lah orang Muhajirun itu seperti apa, kok bisa kedatangan dari luar negeri. Ini kan memberikan menjadi sebuah ketakjuban dari mereka-mereka. Bahkan ketika ada dialog seorang mahasiswa yang tentu bukan mahasiswa di sini ya, dalam hal menggunakan berbahasa Inggris, berbahasa Arab, itu kan mesti harus ada interaksi dengan orang yang punya bahasanya, orang dengan Arabnya, dengan Inggrisnya, kan begitu. Iya. Nah, jawaban dari mahasiswa tersebut, orang muhajir itu bergaul dengan orang luar negeri itu sudah biasa. Sudah terbiasa. Padahal dilihat dalam komunikasi bahasa di Majurun, kita pun agak kerepotan sebenarnya dalam bahasa gitu ya. Ya tentu harus pakai penerjemah. Ya. Tetapi yang kita ambil hikmahnya, ya orang setingkat mahasiswa saja di luar itu susah mau ketemu interaksi dengan orang luar. Muhajirin itu menjadi hal yang biasa, walaupun dalam ada kendala dalam bahasa. Iya. Mudah-mudahan ke depan lebih terbiasa lagi dalam bahasa, baik Inggris ataupun Arab. Mudah-mudahan. Pak Ustadz ya, tadi disebutkan dari aparat ya kepemerintahan lah ya, ataupun mungkin masyarakat pada umumnya ada istilah. Apakah ini rekayasa dari orang-orang muhajirun sendiri, tamu-tamu asing ini pada berdatangan? Nah, sebenarnya Pak Ustadz, warga muhajirun sendiri ini apa sih mata pencahariannya dalam sehari-hari? Kok bisa sampai tamu-tamu mancanegara ini apa pada hadir? Apakah memang banyak pejabat-pejabat di warga muhajirun sendiri, Pak Ustadz? Waduh, Masya Allah. Ya itulah. Ya. Inilah yang disebut rahmat dan barokah daripada Allah SWT. Kalau melihat mata pencaharian warga muhajirun, ya kita menjadi miris gitu ya. Menjadi miris. Sebab tentu dengan kapasitas dan volume yang datang tidak selayaknya. Tidak selayaknya disanduni dengan hasil yang ada di muhajirun gitu. Tidak selayaknya sebenarnya tamu-tamu yang hadir itu. Iya. Kita sih tidak mengungkit amal ya. Iya, barangkali kehadiran dalam beberapa tamu yang hadir dalam grand launching saja, nah, kalau mau menghitung pengeluaran, waduh, Masya Allah. Ya, sekali lagi, itu karena rahmat dan barokah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga semuanya, segalanya bisa sukses. Mudah-mudahan dalam ridho Allah, ya. Ya, kalau kita nyebutkan pengeluaran, Masya Allah, ya, tentu, ya, ini pun atas bantuan daripada ikhwan-ikhwan yang ada di wilayah-wilayah yang lain tentunya. Ada ya donatur-donatur yang peduli terhadap kepentingan ini, sehingga acara-acara yang memang tidak direkayasa ini dapat berjalan dengan ya apa adanya lah ya. Baik Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, untuk sisi keamanan sendiri di Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun sendiri ini, dengan adanya atau hadirnya tamu-tamu mancanegara ini seperti apa, Pak Ustadz? Kita kan dalam ayat sering kita dengar bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk di dalamnya adalah kehati-hatian. Ya, kehati-hatian dalam berjaga-jaga riba, kehati-hatian dalam mengawal memperjuangkan Islam dan muslimin, ya, menjadi sebuah kewajiban menjaga aset muslimin itu sendiri, itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Nah, oleh karena itu kita tanamkan secara akidah kepada warga muhajirun ataupun ikhwan-ikhwan yang lainnya, ketika ada tamu-tamu yang hadir, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya, bagaimana agar menimbulkan kenyamanan bagi tamu-tamu Allah ini. Kita pandang sebagai tamu-tamu Allah ini, iya. Karena mereka pun akan ingin melihat perwujudan khilafah di sini. Ya, kan tamu-tamu Allah itu. Betul. Nah, tamu-tamu Allah tentu menjadi kewajiban dalam menjaganya, memberikan kenyamanannya, kan gitu. Mm-mm. Jadi segalanya menjadi sebuah ibadah, langkah-langkah ibadah, ya. Iya. Baik, Pak Ustaz ya. Tamu-tamu tadi yang Pak Ustaz sebutkan ya, ada tamu besar dari Gaza seperti Syekh Siam, kemudian ada tamu imam besar Masjid Al-Aqsa ya. Yeah. Tentu ini akan menjadikan satu kehormatan tersendiri, terutama bagi warga Muhajirun, Pak Ustadz ya. Nah, ketika mereka hadir di Muhajirun, tentu ini rumah-rumah penduduk juga memberikan apa ya, istilahnya memberikan respon yang cukup untuk menyantuni mereka, Pak Ustadz. Tetapi apakah tamu-tamu yang istilahnya memang tamu-tamu terhormat bagi kita semua, ini juga penempatan mereka apakah cukup di Muhajirun atau memang harus ditempatkan di hotel-hotel bintang 5 misalnya, Pak Ustaz? Iya. Ini seperti apa, Pak Ustaz? Keinginan seperti itu. Kita ya sesuai dengan level apa kondisi tamu yang akan hadir, keinginan kita ya kita tempatkan di hotel-hotel, keinginan. Iya. Ya. Kalau memang kemampuan kita bisa menjangkau ke arah itu. Tetapi untuk ditempatkan di hotel-hotel tentu tidak akan terlihat perwujudan yang sebenarnya di Muhajirun. Yang aslinya tadi Pak Ustaz ya. Iya, jadi pernah kami ajukan bagaimana kalau akomodasi kita tempatkan di hotel-hotel yang ada di Tanjung Karang atau yang ada di Branti, ya sesuai dengan levelnya lah ya. Tetapi malah ya penolakan yang kami terima dari mereka, bukan itu maksud kami, gitu. Bukan itu maksud kami. Kami ingin berada di tengah-tengah masyarakat Al-Muhajirun, di tengah-tengah warga Muhajirun. Itu mungkin keinginannya, ingin sholat berjamaah sama-sama. Jadi kalaupun ada jamaah kosor, dirasakan langsung oleh mereka, oleh mereka ada jamaah, ada kosor, dan ilmunya jadi tahu. Jadi inilah sunnah, saya bilang gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan seperti kemarin Syekh Ali Al-Habasi yang dari Gaza itu, karena ya kalau kita tempatkan di rumah warga Muhajirin, mungkin ya tidak ada yang apa represent gitu ya. Iya. Tidak ada yang represent. Nah, oleh karena itu Imam Al-Habasi, karena beliau itu adalah imam besar Masjid Al-Aqsa, tentu kita tempatkan di sebuah hotel di Tanjung Karang kan gitu. Iya. Tapi itu memang ya ketergantungan mereka, Pak Ustadz, tamu itu sendiri. Iya. Kalaupun memang dia memaksakan mau tinggal di kampung Muhajirun waktu itu nginepnya, ya tetap kita persiapkan, Pak Ustadz. Betul. Tapi itu ada, Pak Ustadz, ya? Seperti itu. Bahkan ya kita akan apa, ada sebuah keinginan di tempat yang paling sederhana di Muhajirun. Bahkan sudah ditunjuk rumahnya, rumah si fulan. Kan gitu. Itu tamu dari mana, Pak Ustaz? Tamu dari Malaysia. Oh. Pada saat kunjungan yang kemarin tanggal berapa itu, ada 11 orang dari Malaysia. Kami tidak ingin ditempatkan di rumah-rumah yang sudah di bertembok. sudah berlantai keramik. Bukan itu maksud kami. Kami ingin ditempatkan di rumah si Fulan. Sedangkan kita tahu rumah si Fulan itu masih berlantaikan tanah. Kemudian apa, alas tidurnya pun tidak berbusa, berkasur. Berkasur ya. Tidak. Jadi kita tidak tega memberikan memberikan fasilitas sesederhana itu. Nah, oleh karena itu tetap kami persiapkan rumah salah satu warga yang layak. Nah, tetapi kalaupun mau berkunjung ke rumah si Fulan tadi, silahkan. Dan kita tidak melarang. Tidak melarang. Karena memang tadi berangkat dari keinginan tahu muhajirun apa adanya. Mungkin seperti itu. Iya. Berarti memang nuansa yang sederhana, yang alami, itu memang benar-benar ada tamu ingin menikmati seperti itu, betul, Pak Ustadz, betul, ya. Betul. Iya. Yeah. Jadi memang untuk besok itu mungkin seperti itu, Pak Ustadz, ya. Jangan-jangan tamu itu minta yang sederhana mungkin. kita tidak akan menghalang-halangi kalaupun mau ke rumah lebih sederhana dari si Fulan tadi, mungkin mungkin mereka akan berkunjung ke situ. Karena yang saya dengar, rumah yang dikunjungi, yang dikatakan oleh mereka itu dikunjungi, ternyata masih belum sederhana gitu. Masih harus dilihat yang lebih sederhana dari itu. Nah, ini kami jadi tersanjungnya begini. Nah, artinya kepada ikhwan muhajirun saya bilang, ya kita untuk memperlihatkan ke apa adanya kita memang sebuah keharusan. Haruslah kita memperlihatkan bahwa memang kemampuan kita sebatas inilah, ya. Iya. Tetapi dalam memprioritaskan memuliakan tamu, jangan sampai terlepas. Itu ya. Ya, mentang-mentang tamunya ingin di tempat yang sederhana, lalu kita tidak menyiapkan, mempersiapkan apa-apa, itu ya. Mungkin disalahkan. Tapi memang keaslian warga Muhajirun sendiri, Pak Ustadz, ya, itu berarti memang beragam, Pak Ustadz, ya, untuk dari sisi tempat tinggal. Berarti tidak semua rumah yang dimiliki oleh warga Muhajirun itu memang sudah katakanlah tembok semua, katakanlah sudah mewah begitu lah. Bahkan ada istilah permanen, semi permanen. Nah, itu. Di bawah semi permanen apa? Di bawah masih ada ya? Masih ada di bawah semi permanen. Dari Gribik begitu ya? Wah, Gribik masih ada di sini. Masih ada. Gitu. Dan mungkin itu sasaran tamu-tamu Malaysia diinginkan, jangan-jangan Pak Ustadz. Ya, mungkin. Tapi memang warga yang memiliki rumah sesederhana itu sudah dikonfirmasi, Pak Ustadz, ya? Sudah. Ya, artinya sebagai nasihat kita beritahu saja. Ya, kita tidak boleh mengada-ada, tidak. Tetapi juga ada kewajiban menghormati, memuliakan tamu. Iya. Baik, Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, dengan adanya tamu-tamu dari berbagai negara yang akan hadir, dan besok insya Allah malah nanti malam, Pak Ustadz, ya, di malam Kamis ini. Malam Kamis, insya Allah tanggal hari ini tanggal 18 Desember. Nah, berarti memang besok 19 Desember 2013 ini tamu sudah hadir semua, Pak Ustadz, ya. Nah, ini harapan dengan adanya tamu-tamu yang apa yang sudah kita perbincangkan tadi, Pak Ustadz, ya, khususnya di Malaysia besok ini. Ini harapan Pak Ustadz sendiri selaku Amir Markas 2 seperti apa, Pak Ustadz? Harapan saya tentunya ya tidak mengecewakan tamu, ya, tidak mengecewakan. Dan harapan kami semua tentu warga Muhajirun tidak ingin mengecewakan tamu, bahkan menimbulkan sebuah kesan, ya, ada kesan dakwah gitu, kesan dakwah, bahwa inilah masyarakat khilafah yang selama ini mereka dengar barangkali seruannya, ya, untuk mudah-mudahan tentu harapannya adalah setelah melihat, mendengar khilafah perwujudannya, tentu mereka dapat ya sama-sama lah bersujud kepada Allah di dalam khilafah ini tentunya, yeah. Itu harapan, yeah. Yeah. Ya tentu ini adalah urusannya hidayah Allah, ya, hidayah, yeah. Allah. Nah, baik Pak Ustadz, ada yang lupa saya tanyakan, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz tahu informasinya, tamu-tamu ini sebenarnya memang para pejabat atau tamu-tamu biasa Pak Ustadz, atau mungkin dalam hal ya skop lembaga pendidikan di Malaysia itu? Katanya sih bergeraknya dalam ada mahasiswanya. Oh begitu. Ada dosennya yang hadir. Berarti memang mayoritas dari lembaga pendidikan, ya, Ustaz, ya? Iya, iya. Tetapi kita tidak memandang itu. Yeah. Ya, tidak memandang itu. Yang jelas tamu yang hadir adalah mukmin, saudara kita. Yeah. Wajib kita muliakan. Betul. Aja. Jadi tidak memandang itu dalam profesi apa, nah, ya insya Allah itu pun harus kita muliakan, ya. Iya. Kalaupun mereka mau ingin ada belajar di sini, kita siapkan fasilitas belajar, ruang pertemuannya. Kalaupun mereka ada rilah, kita antar ke ya alam-alam yang nuansanya barangkali ada nuansa ibadahnya, nuansa dakwahnya. Gitu. Baik, Pak Ustadz. Sudah barang tentu dengan tema yang kita perbincangkan ini Pak Ustadz, seperti pertanyaan dalam kandungan tema ini, sudah siapkah kita untuk memuliakan tamu-tamu Malaysia? Nah, kesimpulan dari Pak Ustadz dengan pertanyaan ini, sudah siapkah? Berarti bagaimana Pak Ustadz? Kami tidak mengatakan siap, ya. Tetapi inilah persiapan kami dengan Mas Tato yang ada, mudah-mudahan tidak mengecewakan para tamu yang hadir. Itu aja. Artinya kami insya Allah mudah-mudahan dengan persiapan yang ada, ya mudah-mudahan Allah mencatat pahala tentunya. Amin. Dan tamu tidak menjadi kecewa dengan kehadiran mereka ke sini. Dan amin. Ya itu aja. Iya, so. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, terakhir Pak Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan dalam dialog siang kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dalam hal dialog ini melalui Radio Alfata. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, kesan atau pesan kami, ya tentunya kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa, ya iman dan takwa, sehingga dalam setiap langkah, setiap gerakan yang kita laksanakan tentunya termotivasi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam mempersiapkan kedatangan tamu-tamu yang akan hadir ini pun kita dalam kaitan langkahnya diikhlaskan, ya, karena semata-mata serta bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada tendensi lain. Sekiranya diwujudkan dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang semata-mata hanya mengharapkan ampunan dan ridha Allah, insya Allah dalam kemudahan Allah, ya, dalam kelancaran Allah akan mudahkan. Sekiranya itu dilakukan hanya semata-mata karena serta bagi Allah, tanpa pamrih apapun, ya, di dunia ini. Kalau pamrih di dunia, apalah artinya dunia? Iya. Ya. Dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Jadi inilah yang memotivasinya. Jadi memuliakan tamu itu adalah tandanya iman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja harapan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, ya. Dan kami ucapkan jazakallah khairan katsiran atas waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa berbincang-bincang dalam acara dialog siang di Radio Alfata. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan menjadi amal yang soleh, Pak Ustaz. Amin, amin. Baik, pendengar Radio Alfata dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami bersama Ustadz Iman Ansarullah selaku Amir Markas 2 Muhajirun Lampung, mengupas seputar Muhibba Nusantara dengan tema Sudah Siapkah Kita Untuk Memuliakan Tamu-Tamu Malaysia. Dengan demikian maka usailah sudah, Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda dalam dialog siang. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dicatat menjadi amal yang soleh. Amin, Allahumma amin. Fatih Ahmad mohon pamit dan undur diri dari acara dialog siang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.